أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sedang majlis kajian zuhur di bulan Ramadan Masjid Jenderal Sudirman yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan untuk berjumpa pertama kali di masjid yang mulia ini, dan kita selalu meminta kepada Allah semoga Allah selalu jadikan tempat ini tempat-tempat penyubur iman yang bisa membuat orang yang ibadah di dalamnya diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang ulama katakan ini bulan yang betul-betul merupakan anugerah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan bulan ini Allah datangkan kebaikan dan kita bisa bertawassul dengan kebaikan tersebut agar Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Siapa sih yang tidak ingin berbuat baik di bulan Ramadan? Bahkan Nabi bersabda bahwa kebaikan yang kau lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Wallahi, umur kita singkat loh. Jadi jangan sampai gara-gara kesibukan kita di seputar lokasi ini membuat kita lupa bahwa lubang kubur makin dekat bukan makin jauh loh. Ini kadang-kadang kita suka dibikin lupa sama keadaan. Nabi sendiri yang mengatakan umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60-70. Aku luzada min dharik. Sedikit yang lebih dari 70 lah. Ya mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit lah. Amin. Karena siapa sih tadi yang minta umur pendek? Ya yang enggak ada. Semua minta umur panjang, betul. Dia berdoa tiap hari, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Oh, betul-betul dia pengen umur panjang. Ya, sesama anak bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia dan satu agama Islam, kita doain yuk. Kesiannya orang minta umur panjang, ya Allah diminta umur panjang ya Allah, kasih 200 minta umur panjang didoain 200 dia takut. Di 200 teman saya aja tat 80 tat 80 udah dituntun tat, ada yang 85 didorong, 200 diseret urusannya. Sebenarnya jujur loh, kita cuma ngayal umur panjang padahal kita takut kok dikasih kepanjangan, sehingga pada akhirnya yang kita butuhkan kualitas umur bukan kuantitas umur. Terserahlah umur kita berapa, Allah yang kasih lah. Nah, kesempatan berbuat baik ini kan enggak berulang. Sehingga Rasul yang mengatakan lan tarjial ayyamul lati madad. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Jadi jangan kita anggap kalau sekarang kita kajian nih, besok kajian lagi kayak gini mirip. Enggak. Udah lain cerita. Kondisi kita pun mungkin enggak sama. Makanya ada perintah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapat sebuah kebaikan. Sampai ukuran doa saja kata Rasulullah, la ta'tazu fid du'a, fa innahu la yahliku anid du'a ahadun. Kalian jangan sampai lelet masalah ibadah. Doa saja jangan lemot. Fa innahu la yahliku anid du'a ahadun kata Rasulullah. Karena tidak ada orang musnah karena ibadah, tidak ada. Nah, kita pengen ini ada sebuah kewajiban. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya, beliau mengatakan bahwa orang yang ingin mendapatkan kebaikan untuk amal ibadah yang akan datang, hendaklah dia mengkritisi ibadah sebelumnya, gitu loh. Ada tiga cara muhasabah yang Islam ajarkan. Yang pertama, bermuhasabah untuk setiap kewajiban yang pernah kita lalaikan. Yang kedua, bermuhasabah pada setiap perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan ketimbang dilakukan. Dan yang ketiga, bermuhasabah diri pada setiap perbuatan mubah atas dasar apa niat dia melakukannya. Yang pertama, kita bicara kewajiban. Ada sebuah kewajiban yang sampai kapanpun gak bisa kita elakkan, bahkan takdir. Karena bahasa Allah qadha, surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Artinya apa? Wallahu a'lam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qadha yani qadha dan qadar, takdir. Wa qadha rabbuka, Allah telah takdirkan kepada kamu, alla ta'budu illa iyyahu. Takdir yang pertama hak Allah, alla ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kalian beribadah kecuali hanya pada Allah, gitu. Itu takdir. Takdir manusia tercipta untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tolong jangan sampai kita lupakan ini. Ya, sesibuk apapun kita, ya sehebat apapun kita di mata manusia, berbeda uniform yang kita gunakan, gaji pun beda dengan yang lain. Demi Allah, kalau azan berkumandang, sholat, nggak ada dispensasi, ya tidak ada. Kok dia nggak sholat? Dia kan bos, apa-apa. Tidak, di mata Allah sama, nggak ada beda. Karena kau tercipta untuk ibadah, apapun keadaanmu, survive-mu di atas dunia. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Takdirmu yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalimatnya ihsan, wabil walidaini ihsana, bukan wabil walidaini khairan, bukan wabil walidaini tayyiban, bukan, tapi ihsan. Lah kita tahulah kalau ihsan ini kan level agama tertinggi, Islam, iman, ihsan. Apa sih ihsan? Anta budallah ka'annaka taraw fa in lam takun taraw walakin Allah yara. Ulama sepakat menerjemahkan ihsan ini seakan beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Arti ihsan di sini ada atau tidak ada orang yang tahu, tetap berbuat baik. Nah, kalau dikaitkan sama wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik, iya. Ada tidak ada orang tua kita, berbuat baiklah. Tapi kalau memang jujur menatap wajah orang tua itu, masya Allah, ada dua pemandangan terindah di atas dunia ini. Yang pertama, menatap Ka'bah. Sehingga beruntung yang sudah umroh sama haji, sholat di makam Ibrahim atau seputar Ka'bah, itu menghadap Ka'bah. Allahu Akbar, matanya ke Ka'bah. Sayang depan Ka'bah lihat ubin, sayang gitu. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, palingkan wajahmu melihat Masjidil Haram, Ka'bah. Yang kedua, menatap wajah orang tua sendiri. Ini memang harus orang tuanya yang paham, supaya ngedidik anak kelak nanti satu masa dia gemar menatap wajah orang tuanya. Ya, orang tua harus mengajarkan sering bertatapan. Lihatlah gaya Ibrahim alaihissalam dialog sama Ismail anaknya. Ini orang tua sekarang butuh belajar dari sini nih. Makanya bobot anak zaman dulu beda sama anak zaman sekarang, betul? Padahal anak sekarang dididik serba digital, kalau kita mah serba manual, betul? Anak sekarang minta teh manis semenit beres. Dulu kita urusan teh manis aja sejam. Anak sekarang mah aku pengen teh manis, ya sudah duduk, diambil gelas, taruh dispenser, pencet HOT, hot, keluar panas ngembun. Buka laci, teh celup, cek, gula instan nggak diaduk lumer, betul? Oh, semenit beres. Dulu kita urusan teh manis, orang tua kita ngedidik kita, masya Allah. Mau teh manis dong, tangan cuma dua, kompor satu, sabar, yuk lu kalah. Sampai kita ikutin nih orang tua kita kemana nih, kan dapur dulu kan nggak ada pakai pintu, pakai hordeng, betul? Nah, untuk yang ngalamin angkatan 70-80an ngalamin dah. Dapur pakai hordeng, betul? Kenapa ini orang tua marah mulu sampai kita intip dari hordeng? Oh betul, itu bikin teh manis nggak semudah sekarang. Dulu tuh kompornya dicolok, betul? Colok dulu kompor, sampai kita ngeliat ada api di kompor, udah ada apinya mah, masih merah, belum biru, tak cemong. Air juga dipompa, betul? Ada yang ditimba, ditangkap sama ceret, betul ya, sama apa tempat air buat masak itu, teko. Dah dimasak di atas kompor, api pakai ngecil ya, minyaknya kosong, betul. Jerigen digeser, nah beli dulu, nah warung sebelah. Itu saya bawa jerigen sambil ke warung, ya Allah teh aja susah amat sih, ya Allah. Kebeli minyak diisi lagi, apinya timbul lagi, eksis lagi tuh api. Nyala lagi, ada gelembung-gelembung, senang. Lama mendidihnya, udah air mendidih senang, kirain langsung diseduh, enggak, ya, tehnya digodok. Ya Allah. Jadi sih tuh teh, udah males mah harus sejam lebih sebenarnya. Tapi jujur loh, teh manis buatan ibu kita tidak akan pernah ada yang mengalahkan, sekalipun orang yang paling hebat buat di restoran yang paling mahal. Demi Allah, kita minum teh di restoran-restoran mewah dengan gelas yang model-model, betul? Dipakein pinggirannya potongan jeruk lagi, betul ya? Sama sedotan muter-muter, tetap buatan orang tua kita nggak terkalahkan. Demi Allah, mereka mengaduk tehnya, mengukur dengan gula, diaduk dengan cinta dan rasa, karena dia tahu anak membutuhkan itu. Wallahi, kalau sudah bahasa orang tua kita, bahasa rasa, bukan hitung-hitungan, bukan. Bagaimana mereka yang hidup serba kekurangan, satu orang tua itu bisa menjaga 6 anaknya tanpa pembantu, tanpa babysitter? Demi Allah, sakit di depan mata, sehat pun di depan mata, satu di absen anak semua orang tua tahu. Yang paling gede di mana, Bu? Tuh. Adiknya itu di belakang. Yang ketiga keempat lagi main gundu bareng noh. Yang kelima, yang keenam ada di kamar orang tua dulu, masya Allah. Dia tahu jumlah anak, dia tahu anak di mana. Demi Allah, tidak kedip. Tapi saat sekarang kita lihat 6 anak ketika sudah dewasa, nengokin ibunya sakit pun tidak sempat. Subhanallah, anaknya tidak banyak, anak sekarang cuma 1-2. Kita tanya yang paling gede kemana? Aduh, 3 hari nggak pulang. Yang bontot ikut-ikutan. Berarti nggak ada anak dong di situ. Subhanallah. Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Alasannya apa? Karena banyak kebaikan yang pernah dia perbuat, ketika kita belum mampu berbuat sebuah kebaikan, mereka sudah mendahului kita. Bahkan direken pakai apapun tidak akan pernah kita bisa mengalahkan kasih orang tua kepada kita. Sampai istilah mengatakan, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala. Wallahi betul. Mereka merasa memiliki kita, cuma kadang-kadang kita lupa bahwa kita ada yang seharusnya kita miliki pula, orang tua kita. Ini banyak. Sampai saya kalau merhatiin itu, orang tua dulu ngajarin kita cium tangan, betul-betul cium tangan loh. Karena kita ngelihat cara dia cium tangan ke orang tuanya, pegang tangannya. Ya Allah, sedep amat. Anak sekarang cium tangan. emaknya diem aja lagi. Itu bukan cium tangan, tempel pipi sama tempel pala gitu. Coba ajarin sih cium tangan. Demi Allah, satu masa kita akan rasa nanti wangi kulit orang tua kita tidak akan pernah bisa terkalahkan sama minyak wangi semahal apapun. Koleksi sama Anda minyak wangi merek apa aja koleksi, jujur tetap wangi legenda itu kulit orang tua kita loh. Ya memang orang tua kita juga zaman masih muda ngoleksi minyak wangi macam-macam. Cuma kalau udah tua cuma dua wanginya, enggak minyak kayu putih ya caplang betul. Cuman sedapnya ini, oh masya Allah ya, jangan main-main. Kok bisa ya orang berbuat baik ada tidak ada orang tua kita? Ya karena dia mengerti bahwa hukum sebab akibat, satu kemuliaan yang Allah janjikan, ridallah fi ridal walidai wa suhtullah fi suhtil walidai. Ridhonya Allah dari ridho orang tua, murkanya pun sama. Buat apa kita kumpulkan harta yang bakal kita tinggalkan? Saya suka dengan bahasa canda, kumpulkan mobil sebanyak mungkin, luaskan tanah, tinggikan gedung yang kau miliki. Tapi lihat, cukup maut sebagai nasihat. Tidak ada mayit orang Islam megang sertifikat, betul? Tidak ada mayit orang Islam ngantongin STNK. Tidak ada. Artinya akan kau tinggalkan semuanya, betul. Cuma silakan kau miliki, silakan. Jangan lupa kau tercipta untuk apa? Ini yang kita suka lupakan. Kita kumpulkan dunia sampai kita enggak dapat ridho Allah. Ya Allah, apa artinya harta yang kau titipkan padaku ya Allah? Apa artinya kesuksesan yang kau dekatkan pada dalam hidupku ya Allah tanpa ridho orang tuaku? Ambil semua yang kumiliki ya Allah, ambil seluruh hartaku, ambil seluruh keluargaku, ambil ya Allah. Tapi tolong jangan kau ambil tadi kasih cintaku pada kedua orang tuaku ya Allah. Karena dia tahu sekali ridhonya Allah diridho orang tua, murkanya pun sama. Makanya anak tidak bisa mengatakan saya sudah membalas orang tua kita dengan kebaikan kita. Wallahi tidak. Dulu pernah ada seorang pemuda yang menggendong ibunya dari negeri Yaman, Hadramaut, menuju Makkah. Itu kalau pesawat saja itu butuh 2 jam lebih loh, Makkah Hadramaut. Ini digendong ibunya dari Hadramaut, dari Yaman menuju Makkah. Sampai di Mekah dia tawaf 2 kali putaran. Mau putaran yang ketiga ketemu sahabat Rasul Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, sambil menggendong ibunya. Dia tanya si sahabat ini, "Wahai sahabat Rasul, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman, Hadramaut, menuju Mekah. Sekarang aku berputar di Ka'bah di Mekah. Aku tawaf dengan dia, ku gendong dia. Tidaklah dia turun di atas bumi kecuali dia injak kakiku. Sudahkah aku membayar jasa ketika melahirkanku?" Marah sahabat. Jaga lisanmu. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bagaimana kau berpikir ingin membayar jasa orang tuamu? Menghitung jasa mereka perlu untuk memperkenalkan diri kita di hadapan dia. Sehingga segagah apapun badanmu, setinggi apapun fisikmu, sekaya apapun posisimu di mata manusia, demi Allah, merendahlah. Kalau bahasa Quran, wahfid lahuma janaha dhilli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid lahuma janaha dhilli minar rahmah, merendahlah kamu di hadapan ibumu, merendahlah kamu. Bakpi burung di hadapan induknya, kata Allah. Kebayang gak sih piik burung? Pernah piara burung merpati? Ya, itu kalau belum bisa terbang atau sudah bisa terbang pun kalau ketemu induknya dia mainkan sayapnya. Wahfid lahuma janaha dhilli minar rahmah. Merendahlah di hadapan ibumu, katakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Seperti mereka mengasihiku sejak kecil. Ini orang muhasabah diri. Maka ketika dia mengatakan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, kama rabbayani ini hak anak, orang lain enggak ada yang punya. Kama rabbayani saghira, seperti mereka rabbayani menjagaku, membesarkanku, mencintaiku tanpa ada hitungan sama sekali. Entah dengan alasan apa mereka membesarkanku ya Allah. Tapi yang pasti mereka berjasa padaku. Rendahkan dirimu kata Allah. Rendahkan. Sampai-sampai dalam ayat lain dikatakan bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tuamu mengajak kamu berbuat yang tidak baik, mengajak kamu berbuat kufur, fala tuti'huma, cepat langsung fa bukan wala, fala tuti'huma, cepat jangan patuh. Tapi bukan dimusuhi, Allah mengatakan wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahib, apa sahib? Teman. Jadikan orang tuamu sahabat. Ya, sampai level orang tua kita berbuat salah, Allahu Akbar. Ya, tetap jadikan dia sahabat. Kalau kita ngomong sama orang tegas blak-blakan sama orang tua, kita perlu pakai bahasa khusus. Gandeng tangannya. Cium keningnya. Ya. Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Maka saya suka bilang gini, coba deh lenturin nih hati. Ustadz bisa ngomong begitu enak, orang tua saya mengecewakan saya. Kan? Si besar di lingkungan yang begini-begini. Sudah. Ya, begini saja. Sekali-sekali atau nanti kita pulang kampung nih, temui orang tua kita kalau lagi tidur, temui. Sekali-kali coba. Masa ini hati nggak lembut sih melihat seperti itu. Lihat ayah kita yang kita bilang orang paling sombong, yang suka memveto, galaknya manusia, padahal udah tua. Coba sekali-kali lihat kalau dia lagi tidur, coba lihat. Lihat lelaki kekar yang dulunya sombong dalam berkata-kata, sekarang tinggal badan kurus yang terselimuti kain putih, coba lihat. Ketika dia tidur, coba kita tatap wajah ayah kita, coba. Subhanallah. Ayah, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Gigi tanggal sebagian mulai jarang tampak di mata, ya Allah. Lihat coba tangannya. Urat sudah nampak di mana-mana. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang paling galak sedunia. Orang yang sampai lupa kau katakan Rabbi Firli Wali Wali Daya. Coba. Ibumu yang kamu bilang orang paling cerewet, yang gak pernah akur sama mantu, yang galaknya naudzubillah min dzalik. Coba sekali-kali lihat mamahmu sedang tidur, coba lihat. Orang yang sudah lama tak kau tengok dia karena kesibukanmu, coba lihat. Ya Allah, mama, coba lihat. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Ternyata mama saya bukan mama saya 20 tahun yang lalu. Ya. Matanya yang bagus, yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipi yang cabi sudah mulai turun, ya Allah. Coba lihat. Angkat tangannya. Mana jari lentiknya sudah hilang. Keriput kukunya mulai coklat karena berbenturan dengan ulekan yang sering dia pakai. Coba lihat. Lihat. Ini orang yang kau benci? Ini orang yang kau bilang paling cerewet ini? Demi Allah, besok pagi temui mereka. Temui mereka. Ambil tangan kedua orang tua kita, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan wangi kulit orang tua kita, rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Mayit terbujur kaku. Ketika tumit menjadi satu berwarna kuning, ketika napas digorgir, di mana kita? Mungkinkah kita di samping mereka mengatakan mama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ibu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ayah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Rasul? Inar ruh idza kubidu tabi'ahu basar. Ruh ketika dicabut, mata yang mengikutinya. Selesai sudah. Selamat tinggal orang yang kita cintai. air mata. Air mata tidak membangkitkan mereka. Gerang tangismu tak membangkitkan mereka. Masa sudah selesai. Ini akan datang. Ini akan datang. Ramadan ajarkan kita untuk paham demi Allah. Kita yang kuat, kita yang kekar, berasa haus dan lapar. Apalagi mereka yang rentah di kampung sana. Prinsip hidup yang kau katakan tidak akan pernah pulang kampung sebelum sukses, buang prinsip tersebut. Sukses atau tidak sukses, demi orang tuamu. Karena yang kau butuhkan ridho orang tuamu. Maka muhasabah diri. Jangan-jangan banyak kewajiban yang kita lalaikan. Lapar haus kita tidak ada artinya kalau mata tua panjang menanti kedatangan kita. Mana orang yang pernah ku doakan? Mana orang yang pernah ku besarkan? Mana orang yang pernah ku siapkan 11 maaf atas 10 dosa yang pernah dia lakukan? Demi Allah, cuma orang tua kita. Kita pernah berbuat 10 kesalahan, dia siapkan 11 maaf untuk kita. Betul? Kita pernah berbuat 100 dosa ketika orang enggak memiliki maklum kepada kita, mereka siapkan 101 maaf buat kita. Masya Allah. Antum pernah mendengar nama Uwais Al-Qarni? Salah seorang pemuda yang tidak hidup zaman Rasul. Dia tabi'in. Dia hidup zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ini seorang pemuda yang terkenal sekali doanya mustajab. Sampai-sampai Umar bin Khattab diperintahkan sama Rasulullah, temui Uwais, minta doanya. Subhanallah. Kita tahu Umar, Umar fil jannah, Umar di surga, jaminan Rasul. Umar kalau sudah melangkah, setan kabur, enggak diragukan imannya Umar. Tetap suruh datang kepada seorang pemuda yang tak terkenal namanya Uwais Al-Qarni. Buka kitab sejarah manapun, tak pernah ditemukan Uwais itu penghafal Quran, Uwais itu ulama, tidak. Apa kelebihan Uwais sampai Umar diperintahkan untuk datang ke Uwais untuk minta doanya Uwais? Anak muda. Ulama mengatakan kelebihan Uwais adalah meletakkan orang tuanya di atas kepalanya. Sehingga kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, demi Allah, langit bergetar. Dan dipastikan tidak mungkin tangan Uwais turun dari doanya kecuali Allah ijabah. Masihkah kita menghayal kemuliaan dengan cara yang lain? Kesempatan berbuat baik ada kapan saja, tapi akumulasi pahala ada di bulan Ramadan. Maka sangat disayangkan sekali kalau kita cuma fokus pada sesuatu yang memang enggak mendatangkan ridho. Fadhlan, bahasa Rasul umum kok. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Umum. Shoma Ramadanan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan beriman, stabil imannya. Ihtisab, dia hitung-hitungan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapuskan dosanya yang telah lampau. Tapi mungkinkah dosa diampunkan kalau kita enggak dekat sama orang tua kita? Mana takbirmu, mana solatmu, mana ibadahmu? Ketika Islam perintahkan setiap ibadah mendatangkan kebaikan, kau telah berbuat banyak kebaikan, namun apa artinya kebaikan tanpa ridho orang tuamu? Allahu Akbar, takbir yang kau lantunkan enggak membuat kau akur dengan orang tuamu. Allahu Akbar, mana canda tawamu dengan mertuamu? Allahu Akbar, bahkan kau tak pandai berkenalan dengan tetanggamu. Kadang-kadang ibadah enggak membuat kita mulia. Hafalan Quranmu membuat engkau sombong. Hafalan hadismu membuat engkau merasa beda di hadapan manusia. Demi Allah, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Di hadapan sahabat yang jelas tidak diragukan kemuliaannya, Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan orang yang layak menerima manfaat yang kita berikan, orang tua kita. Ketika kau ukir parcel, ingin kau kirim kepada atasanmu, teman sejawatmu, sahabatmu, demi Allah, sudahkah kau kirimkan parcel cintamu pada kedua orang tuamu? Mana kita tahu hatinya seperti diperas oleh tingkah kita sendiri. Nah, apa yang kau buat? Parcel mah. Oh, bagus benar buat orang hebat nih mah, harus yang bagus. Maka saya sengaja isinya yang mahal-mahal mah. Ini plastik aja inden. Segores hati orang tua, ya Allah. Ini orang yang mau dikasih orang hebat, lebih hebat mana sih ketimbang diri saya ini? Kata orang tua kan begitu. Kau ukir buah di dalam parcel yang kau buat, ya Allah, mangga dengan tempatnya, jeruk, ya, lengkeng, bahkan itu satu sisir pisang bak butut merak. Kau tutup dengan plastik yang indah, kau berikan pita di ujungan. Orang tua, ya Allah, kalau kamu ngasih orang tua pakai tas kresek nih mak. Ah, kelewatan. Kau hayalkan surga tanpa hati mereka? Ya enggak mungkin. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang kebaikan apa yang kau berikan kepada mereka? Kau hayalkan kebaikan dari Allah tanpa ridho mereka? Mimpi di siang bolong. Sudah, dunia ini enggak akan pernah menzalimi kita karena takdir Allah tidak kejam. Allah enggak mungkin berbuat zalim. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Seluruh-seluruh yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Salah satu bentuk ketaatan, wa bil walidaini ihsana. Udah enggak usah nyogok, enggak usah nyogok-nyogok, enggak usah cari muka sama orang. Jadi anak yang diridhoi sama orang tua. Demi Allah, sebesar apapun masalah di perusahaan dan kantor di mana kita berada, selesai dengan ridho orang tua kita. Bukan masalah posisi jabatan, bukan ketentraman hati ketika melakukan sesuatu karena ridho orang tua kita. Ini yang paling penting. Makanya momen tepat sekali. Ini Ramadan ketika kita fokus dengan bacaan Quran kita, ketika kita fokus dengan tarawih kita, ketika kita fokus dengan kewajiban berpuasa atau buka puasa atau pemberian hadiah THR buat anak buah kita. Demi Allah, ada mata tua yang menanti ditegur oleh kita. Sudahkah kita bertanya kepada mereka, apa yang kalian butuhkan? Sudahkah mereka merasa nyaman dengan keadaan mereka? Demi Allah. Ketika nanti Idul Fitri kita minta orang mendoakan kita dengan kalimat taqabbalallah minna wa minkum. Sudahkah kita menghayal seandainya kalimat taqabbalallah minna wa minkum itu dari mulut orang tua kita? Ketika kita ambil tangannya, Ibu, taqabbalallah minna wa minkum. Ya Allah, taqabbalallah minna wa minkum. Ah, sudah enggak mungkin Allah enggak ijabah sudah. Demi Allah, Ramadan timing yang tepat. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Silakan yang mau bertanya, akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhol. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya. Apakah boleh di masjid memainkan menyetel lagu-lagu meski lagu tersebut adalah lagu-lagu rohani? Ini memang kalau kita bahas di kondisi yang seperti ini muskilah. Padahal gini sajalah. Kita sepakat mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid kan zaman Rasul ada. Mungkin kalau TV, radio belum ada, tapi kan orang yang bernyanyi sudah ada. Tidak ada satu sahabat pun yang melantunkan lagu-lagu dalam masjid. Apapun alasannya. Karena memang dulu itu melantunkan lagu itu adalah cara beragama orang-orang Nasrani. Ya, ya mereka bernyanyi. Sehingga mereka dikatakan dolin, sesat. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan ibadah bernyanyi. Padahal Isa tidak pernah bernyanyi. Yang bernyanyi itu Daud, Nabi Daud alaihissalam. Maka dikatakan dolin, beragama tanpa contoh. Nah kemarinnya ini banyak orang Islam berkamuflase sama penampilan non muslim. Ya agak susah. Kalau sudah jadi tradisi, kalau kita ngomong nanti dibilang keras. Kita belajar aja. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya ini baik, para sahabat sudah melakukan. Saran saya hindari. Karena memang tidak ada satu masjid pun di negeri Islam yang melantunkan ibadah dengan cara bernyanyi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang ini ada fenomena dalam syiar dakwah di mana jika Ustaz yang tidak lucu maka tidak akan laku dan dikatakan tidak bermutu. Betul? Sekarang lagi tren seperti itu. Jadi stand up comedy bukan stand up dakwah gitu. Ya kalau bicara lucu, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kita cerita tentang apa dan cara kita berbicara, dia akan tersenyum. Dan memang teknik komunikasi itu ketika kita bisa bikin orang tersenyum, maka otak kecilnya terbuka. Lihat ilmu komunikasi, ketika orang sudah tersenyum dengan kita, gampang kita memberikan manuver omongan kepada mereka. Tapi kalau kita gak bisa membuat itu, sulit kita bisa berdialog. Orang mengatakan, Ustaz, kalau dakwah itu ngantuk. Wallahi gak ada yang tidur sekarang, betul? Dari mana dakwah bikin ngantuk? Tidak ada. Yang penting konek dalam penyampaian. Melucu, sedih, tangis, tawa, bukan rekayasa. Tapi sesuatu memang yang datang dari hati. Nah kalau diidentikan dengan lucu saja tanpa ada bobot, ini lawak, ini gak boleh. Bahkan Islam mengharamkan, wailu lilladzi yuhaddisu fayakdziba liyudhikal bihi qaum wa illahu sumai wa illahu. Celaka orang yang berbicara untuk bikin orang tertawa padahal dia berdusta, maka dia masuk neraka wail, kata Rasulullah seperti itu. Dalam menuntut ilmu ada tiga persyaratan. Ada ilmu pengetahuan yang akan dipelajari, akan dituju. Ada kitab yang sahih, ada guru. Iya, ini dalam belajar kelas. Begini akhi fillah, hukum asal dakwah itu amar ma'ruf nahil mungkar. Jadi medianya berbeda. Sehingga kalau antum melihat sebuah kemungkaran di tempat umum, antum gak bisa bilang, hehe, buka halaman sekian, bab sekian, gak bisa begitu. Ada spontanitas pemecahan masalah, audience jadi makalah. Tapi kalau sudah bicara buku, rujukan, apa, antum bisa bicara kelas. Ada level, giring masa untuk masuk kelas. Kalimun nas bima ya'rifu alaih, kata Rasulullah, ajak orang bicara selevel dengan pemahamannya. Nah kalau sifatnya umum begini, dalam ilmu orasi, ilmu dakwah ini, lihat orang yang paling lemah, bukan yang paling pintar. Sehingga targetnya ini orang yang paling tidak tahu, bukan orang yang tahu. Itu dalam mukanya sebenarnya. Jadi jangan paksakan, karena banyak juga orang yang kadang ketika dia mengikuti ustadz kemana-mana, terkesan ustadz mengulang-ulang bahasan gitu, padahal ustadz fokus ke orang yang baru kenal. Kesalahan dia bukan masuk dalam kelas, tapi dalam sifatnya umum tadi. Allahu a'lam. Fadhol, ada lagi silakan yang tanya. Antum lah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Subhanallah, barakallahu fiik. Sedangkan orang tua itu tidak yakin. Iya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada? Apalagi orang tuanya dulu beda keyakinan, beda agama maksudnya. Baik. Akhi fillah, hubungan kita sama orang tua ini sebatas kehidupan, kecuali kalau memang kita seagama. Nah, karena Nabi mengatakan kalau meninggal anak Adam putus semua hubungan kecuali tiga. Sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Ya. Jadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya yang seagama dengan dia. Bagaimana dengan orang tua yang tidak seagama, Ustaz? Nah, ini hukum dikembalikan ke Allah. Karena Rasulullah pun dilarang untuk mendoakan kedua orang tuanya oleh Allah ketika dia memohonkan ampun orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya tekankan sekali, mumpung orang tua masih ada, dakwahi dia, sayangi dia, cintai dia, walaupun berbeda agama. Karena kalau sudah kematian nanti memisahkan kita, kita gak bisa lagi pakai perasaan, dikembalikan hukum kepada Allah. Karena Allah benci sama orang-orang kafir, betul? Jadi, tapi kalau orang tua kita sama agama, dia sudah meninggal, Islam ajarkan cara berbakti. Yang pertama, ya paket mayit, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Jangan nyuruh orang mandiin orang tua kita, kita anaknya yang mandiin. Jangan suruh orang yang turun ke lubang, kita yang turun kalau bisa. Sholatkan dia, jangan orang yang suruh nyolatin. Karena nanti ada wasiat sebelum kita sholat. Mungkin orang tua saya punya hutang piutang, ya saya anaknya bertanggung jawab. Karena Nabi nggak mungkin menyolatkan mayit yang masih berhutang. Kemudian menyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita, supaya kita tahu kelasnya orang tua kita. Orang tua kita pernah punya salah, kita minta maaf. Kalau dia punya kebaikan, kita panjangkan kebaikannya. Kemudian kita bisa bersedekah atas nama dia. Kita bisa melibatkan dia dalam sembelihan kita, Idul Adha. Kita libatkan. Ya Allah, terimalah korbanku ini untuk diriku, untuk orang tuaku. Karena kalau kita khususkan untuk mayit, tidak ada dalam korban. Insya Allah. Dan banyak lainnya. Semoga Allah melihatkan orang tua antum, insya Allah. Khalas. Baik, insya Allah manfaat yang disampaikan buat anak pribadi, buat antum sekalian, ya Allah. Untuk lebih memanjangkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, bisa dibuka di YouTube Ustaz Subhan Bawazir, berbakti kepada kedua orang tua, atau biru walidin, dan banyak lainnya nanti. Insya Allah manfaat. Allahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita dulu dan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.